yaitu masih dalam bab yang ke-39 dalam kitab Tauhid, bab yang menjelaskan tentang berkaitan orang yang menolak sebagian dari nama dan sifat Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau menyebutkan banyak dari kalangan ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sampai 500 ulama yang mengkafirkan orang-orang yang mendustakan sebagian nama Allah, menolak nama Allah karena mendustakan, menolak sebagian nama Allah atau sifat Allah berarti menolak dan mendustakan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama-nama Allah dan sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dirinya ada di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran. Begitu juga nama dan sifat yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk Allah ada di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Oleh karena itu, ketika menolak atau mendustakan sebagian nama Allah atau sifat Allah berarti mendustakan ayat Al-Quran atau mendustakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihukumi kafir karena mendustakan salah satu ayat, berarti mendustakan Al-Quran, maka itu kafir. Mendustakan ayat termasuk juga mendustakan maknanya yang sebenarnya, yang hakikatnya. Insyaallah pada malam ini kita akan adapun ya, kita singgung orang yang mengingkari nama Allah atau sifat Allah karena mentakwil dengan makna yang lain, yang itu secara bahasa ada kemungkinan tapi tetap itu batil. Karena Allah menetapkan nama secara zahir, secara hakikat. Bagaimana menetapkan sifat secara hakikat, lalu dia merubah makna dengan makna yang lain, yaitu mentakwil. Maka para ulama tidak mengkafirkannya. Apabila takwilnya itu secara bahasa masih diterima, walaupun itu batil. Kenapa batil? Karena Allah menetapkan nama dan sifat secara hakikat sesuai dengan makna yang ada dalam lafaz tersebut, lalu dirubah makna dengan makna yang lain. Berarti ini berbicara atas Allah tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah dan sifat Allah tanpa ilmu. Adapun tentang mereka, sebagian ulama mengatakan belum dikafirkan. Nah, insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kenapa mereka sekarang sampai terjatuh dalam ta'til, menolak nama Allah dan sifat Allah atau sebagian nama dan sifat Allah. Kenapa sampai terjatuh semacam itu? Di samping telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka itu adalah telah mengikuti orang terdahulu dari orang-orang musyrik Quraisy, yang mereka menolak nama Ar-Rahman. Di samping itu mereka juga karena mempunyai landasan yang salah, usul yang salah. Nah, ini yang insya Allah pada malam ini kita akan baca. Disebabkan karena landasannya salah, usulnya salah, maka menjadikan salah yang dia inginkan. Maka ada kaidah, man harumal usul harumal wusul. Barang siapa yang dicegah untuk memahami usul, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia cari. Ini kalau usulnya benar, ini penting ya. Kalau orang tidak memahami usul, tidak akan bisa sampai kepada hakikatnya, ilmunya, permasalahannya, permasalahan salah juz'iyahnya. Tapi apabila usulnya salah, ini sekarang ya, kalau sudah usulnya salah, otomatis bangunannya salah. Orang bangun rumah, pondasinya salah, rumahnya benar. Nah, ini contoh saja. Lah, mereka yang terjatuh dalam mu'attilah, menolak nama Allah atau sifat Allah atau sebagian nama Allah atau sebagian sifat Allah, karena mempunyai usul yang salah. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan atau melanjutkan pembahasannya dalam kitabnya Fathul Majid, wa banau hadat ta'til ala aslin batilin asaluhu min indi anfusihim. Mereka menolak ini, yaitu menolak nama atau sifat Allah atau sebagiannya, karena membangun di atas pondasi yang batil, usul yang batil, yang mereka buat sendiri usul itu dari sisi diri mereka, dari hawa nafsu mereka. Apa usulnya mereka? Apa asalnya mereka? Pondasi mereka ada ini. Faqalu, mereka mengatakan, hadhihi sifatu ya sifatul ajsam. Wa yalzimu min isbatiha ayyakunallahu jisman. Nih, perhatikan sekarang. Ini penting ini. Mereka mempunyai usul. Sifat-sifat ini, itu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk diri Allah, ini adalah sifat-sifat untuk jisim, kata mereka. Maka mengharuskan, menetapkan sifat-sifat itu berarti Allah itu jisim, jasad, gitu maksudnya. Nah, ini kaidahnya mereka itu. Mereka menolak nas, dalil Al-Quran. Allah telah menetapkan dalil, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, ini kaidah ini. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Ini kaidah. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Baik zatnya maupun sifatnya. Kalau zat Allah tidak seperti zatnya makhluk, begitu juga sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Kaidahnya apa? Setiap sifat akan mempunyai kekhususan kemana kepada yang disifati. Ya. Semua sifat akan mempunyai kekhususan sesuai dengan yang disifati. Sifatnya Allah sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Tidak seperti sifatnya makhluk. Karena sifat makhluk sesuai dengan keadaan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sifatnya Allah sempurna. Karena zat Allah sempurna. Sifatnya Allah penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Karena zat Allah agung dan sempurna. Ya. Memang sifat makhluk. Ya ini sekarang. Ya, adalah sifat jisim. Karena zatnya makhluk jisim, jasad. Bisa pahami? Tapi zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Maka sifatnya Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Kalau sifatnya makhluk adalah jisim, apa berkaitan dengan jisim, sifatnya Allah maha suci dari itu. Ini yang harus dipahami. Maka ketika menetapkan sifat bagi Allah, tidak mengharuskan Allah itu jisim, Allah jasad, tidak mengharuskan. Tapi kita menetapkan sifat Allah karena Allah sendiri menetapkan untuk dirinya sifat dalam Al-Quran, dan Rasulnya SAW menetapkan untuk Allah sifat dalam hadisnya, dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu yang semisal Allah baik zatnya maupun sifatnya. Maka kita menetapkan sifat Allah tanpa tahrif, merubah maknanya, tanpa taktil, menolak, tanpa takyif, membagaimanakan seperti apa sifat Allah, tidak, dan tanpa tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ini prinsip Ahlussunnah. Jadi kita menetapkan ada secara hakiki sifat Allah sebagaimana kesempurnaan keagungan Allah. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam, Allah tidak menjelaskan bagaimananya. Allah menetapkan dalam Al-Quran yadullah, tangan Allah, yada wa yada wa apa, yadahu mabsutatani umpamanya. Ya kita tetapkan Allah mempunyai tangan, tapi tangannya Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangannya makhluk. Yang makhluk itulah jisim, tidak sama. Maka ketika kita menetapkan tangan bagi Allah, tidak mengharuskan Allah memiliki jisim. Dan kita tidak menetapkan, karena apa? Karena Allah tidak menetapkan. Allah jisim. Kita tidak menetapkan. Dan mereka seperti itu. Udah kalau kita menetapkan Allah punya sifat, sifat wajah, berarti Allah kan jisim, kata mereka. Kenapa? Karena jisim kan yang mempunyai apa, wajah kan yang punya jasad kan? Kan gitu. Itu kalau sifat makhluk. Ini sifat Allah. tidak sama dengan sifatnya makhluk. Bisa paham ini? Tidak sama. Tapi kenapa ditetapkan? Karena Allah sendiri yang menetapkan. Dan Allah lebih tahu tentang diri Allah. Kalau kita menolak berarti menolak apa yang Allah tetapkan. Sedangkan itu ditetapkan dalam Al-Quran, dalam ayat, dalam hadis. Ini yang harus kita pahami. Hadza man sa'udolali uqulihim. Ini awal munculnya kesesatan mereka. Jadi ketika menjumpai sifat bagi Allah, orientasinya sifat yang ada pada makhluk. Ini kesesatannya. Paham? Jadi ketika menjumpai ayat Allah punya wajah, lalu yang dibayangkan wajahnya makhluk. Nah, ini kesesatannya mereka. Paham, Dom? Nah, ini kesesatannya. Ketika menjumpai ayat tentang Allah mempunyai tangan, lalu yang dibayangkan tangannya makhluk. Nah, ini awal kesesatannya. Ketika menjumpai hadis Allah tertawa, berarti yang dibayangkan tertawanya makhluk. Ini kesesatannya semacam itu. Karena landasan yang dari ayat ditolak itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, baik zatnya maupun namanya maupun sifatnya. Maka ketika kita menjumpai ayat tentang sifat Allah, maka kita langsung laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Sifatnya tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Sifatnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Itu yang harus kita. Dan mereka malah mengingkari nas, dalil, lalu membuat kaidah sendiri. Bolehkah sekarang contoh saja? Ketika dikhabarkan di negeri sana Saudi ada Syekh Fulan. Punya wajah, punya kaki, punya tangan. Lalu membayangkan wajahnya antum. Boleh enggak? Boleh enggak? Contoh saja itu. Boleh enggak? Oh, berarti wajahnya Syekh seperti wajahnya Fulan itu. Bisa seperti itu? Hah? Ya enggak bisa, jelas beda. Seperti ini wajahnya, umpamanya enggak bisa. Itu contoh saja, walaupun sama-sama makhluk, ya. Lalu nanti cerita lagi, saya lihat binantang, umpamanya, bibon. Binantang ini punya kaki, punya. Lalu bayangkan kakinya seperti kakinya temannya. Umpamanya. Ini kelirunya mereka. Ketika menjumpai sifat, lalu dibayangkan sifatnya makhluk. Akhirnya kalau begitu, berarti Allah seperti makhluk. Nah, itu kelirunya mereka. Paham belum? Sedangkan Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah, seperti Allah, baik zatnya maupun sifatnya. Wa huwa sami'ul basir. Lalu menetapkan Allah sami' dan basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Makhluk juga maha mendengar, mendengar dan melihat. Bukan maha, mendengar dan melihat. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kita paham ini? Santri bisa paham? Ini kalau enggak paham memang bahaya ini. Pelan-pelan ya. Lam yafhamu. Ini sekarang. Min sifatillah illa bima illa ma fahimuhu min hasa'i sifatil makhlukin. Nah ini. Mereka tidak memahami sifat-sifat Allah kecuali apa yang mereka pahami dari sifat-sifat makhluk. Coba. Entum? Mereka mu'atilah tidak memahami sifat Allah kecuali seperti sifat makhluk yang mereka pahami. Maka ketika mereka mendengar Ahlussunnah menetapkan sifat bagi Allah, maka mereka menuduh Ahlussunnah mujassimah, katanya gitu. Apa itu mujassimah? Hah? Menuduh Allah punya jasad. Ini kesalahan mereka. Ini ya ikhwan. Ini kenapa menetapkan sifat, sedangkan Ahlussunnah menetapkan sifat karena Allah sendiri menetapkan untuk dirinya. Iya, tapi maknanya lain. Dari mana lain? Nah, kita tantang sekarang. Kalau mengatakan maknanya lain, ya memang lafadznya itu yet. Lalu maknanya apa? Kudroh. Dari mana kalau diartikan kudroh? Nah, ini Allah menetapkan yad. Ya, kita tetapkan yad. Maknanya apa? Bahasa kita tangan. Itu hakikat. Adapun hakikatnya, kita serahkan pada Allah. Yang penting tangannya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Karena zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Nah ini. Berarti dari sini kita bisa pahami. Wasabbahullah fi ibtida'i ra'yihim al-fasid bihalkihi. Maka mereka menyerupakan Allah, ya, pada awal pikirannya mereka yang rusak itu disamakan dengan makhluk. Karena apa? Yang mereka pahami sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Jadi langsung apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ini awal pemikirannya. Summa attaluhu min sifati kamalihi. Karena enggak mungkin menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya apa? Menolak sifat Allah. Atau menolak, mengkosongkan Allah dari sifat kesempurnaannya. Kalau begitu, berarti gimana? Allah tidak punya sifat. Awalnya tadi apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, akhirnya kalau begitu berarti Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah berarti sama dengan makhluk. Wah, ini bahayanya. Jadi kaidah yang sudah batil akhirnya melazimkan yang batil. Ini hati-hati. Kadang-kadang manusia begitu. Rasa model melazimkan. Kalau begitu berarti harus jadi begini. Nah, ini. Nah, ini dari kaidah yang salah sudah. Wasabbahu bin naqisat wal jamadat wal ma'dumat. Setelah mengkosongkan Allah dari sifat, membersihkan Allah dari sifat, ya. Akhirnya menyerupakan Allah dengan zat yang penuh dengan kekurangan, jamad benda mati, ma'dumat yang tidak ada. Ini maksudnya apa? Mereka sih menyatakan Allah Qadir, nama Allah Qadir, tapi bila kudroh berarti kekurangan. Sifat kekurangan. Kenapa? Allah namanya Qadir tapi enggak punya kudroh. Allah namanya alim, enggak punya ilmu. Enggak punya sifat ilmu. Berarti kekurangan. Malah akhirnya menetapkan Allah itu punya kekurangan. Akhirnya malah sama dengan makhluk. Namanya apa tadi kemarin? Sentosa. Ternyata tidak sentosa umpamanya kan gitu. Lain. Atau menyerupakan Allah dengan apa? Benda mati. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak apa lagi? Tidak mengetahui. Dinafikan sifatnya, berarti seperti benda mati. Atau seperti yang tidak ada. Yaitu mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Berarti seperti tidak ada. Coba. Jadi dari musabihah ke mu'atilah, akhirnya kemana? Ke musabihah kembali. Allah musta'an. Ini ya. Dan kaum muslimin banyak yang tidak memahami ini. Akhirnya menuduh ahlu sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah dikatakan mujassimah. Wasabbahu awalan wa'attalu sanian wasabbahu salisan bikulli naqis aw ma'dum. Awalnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua ta'til, menolak sifat Allah, membersihkan Allah dari sifat. Ketiga, mentasbih lagi, menyerupakan Allah dengan segala kekurangan atau tidak ada. Maka sebagian katakan mu'atilah adalah musabihah, musabihah adalah mu'atilah. Ini pahami dengan benar, dengan baik, ini penting. Karena banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari tauhid ini asma wa sifat. Banyak kelompok yang menyimpang dari tauhid asma wa sifat. Wa taraku ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Lalu mereka meninggalkan apa yang telah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Min isbati ma wasofallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Akhirnya mereka menolak apa yang dijelaskan dalam kitab dan sunnah berupa menetapkan apa yang Allah sendiri telah menetapkan untuk dirinya dan Rasulullah SAW telah mensifati Allah dengan apa yang sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Ini yang jelas-jelas ada ayatnya mereka ingkari. Jelas-jelas tetapkan dalam Al-Quran tentang nama dan sifat Allah, mereka ingkari. Lalu malah mereka menetapkan dengan logika mereka yang batil, dengan khayalan mereka yang batil. Ini mereka menolak apa yang ditetapkan dalam oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Ternyata mereka malah menetapkan apa yang sesuai dengan khayalan mereka. Kita menetapkan nama Ar-Rahman. Lalu kita menetapkan sifat rahmah. Lalu kita makan kari. Nah, Allah gak punya sifat rahmah. Lalu itu mendapat, lalu apa? Diartikan dengan makna yang lain. Allah musta'an. umpamanya. Ini ya ikhwan, ini keadaan mereka. Makilah kesesatan mereka, karena dia dibangun di atas pondasi yang salah, yaitu mereka menganggap memahami sifat Allah seperti sifatnya makhluk, sehingga mereka merasa ketika mengingkari sifat Allah, mereka katakan itu adalah mensucikan Allah. Allah al-musta'an, dikatakan tauhid oleh mereka. Sedang itulah menetapkan kekurangan bagi Allah subhanahu. Kalau tidak mempunyai sifat kesempurnaan, kekurangan bagi Allah. Allah sebagai ilah yang hak, la ilaha illallah, maka Allah mempunyai nama-nama yang sangat bagus, al-husna, dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu, hafidhakumullah.